kita akan atur kembali jadwalnya. Apakah ini menjadi pelajaran tetap rutin setiap malam Ahad atau tidak? Saya bacakan hadisnya. Qala tayyib iqra ya syekh. اقرأ الترجمة. حديث 37 dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku membasuh mani yang masih basah yang melayang-layang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lantas keluar berjalan, padahal basahan air masih tampak pada pakaiannya. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, aku mengering mani yang sudah kering dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau berkata, baik. Para ikhwah, ahibbati tullab, hafizakumullah, para santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, nama beliau Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Beliau mempunyai kunyah Ummu Abdillah. Beliau mempunyai kunyah Ummu Abdillah. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh istri Nabi itu adalah ummul mukminin. Ummul mukminin artinya ibundanya orang beriman. Sebagaimana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, An-nabiyyu awlal mu'minina bi anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih berhak untuk menolong orang-orang beriman, dan istri-istri beliau adalah ibundanya orang-orang beriman. Surat Al-Ahzab ayat 6. Jadi Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq, kunyahnya Ummu Abdillah. Beliau adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau dan seluruh istri-istri Nabi adalah ibundanya orang beriman. Kenapa disebut ibunda orang beriman? Dua sebab. Kenapa istri-istri Nabi disebut sebagai ibundanya orang beriman? Sebab yang pertama adalah li musyabahatil fadilah bil an-nasabi. Karena samanya keutamaan istri Nabi dengan ibunda yang merupakan yang melahirkan kita, samanya kemuliaan istri Nabi dengan ibu yang melahirkan kita. Jadi kalau kita wajib berbakti kepada ibu kita, maka begitu pula kita kaum muslimin wajib berbakti kepada istri-istri Nabi. Wajib memuliakan ibu kita, maka kita juga wajib memuliakan istri-istri Nabi. Paham ini ya? Kita wajib memuliakan ibu kita yang telah melahirkan kita. Begitu pula wajib memuliakan istri istri Nabi. Kemudian sebab yang kedua, kenapa istri-istri Nabi disebut sebagai ibundanya orang beriman? Karena sama dengan ibu dari sisi tidak boleh dinikahi. Istri Nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita nikahi, umatnya tidak boleh menikahi. Nah, begitu pula ibu-ibu seseorang tidak boleh anak laki-lakinya menikahi. Baik. Kita lanjut. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku sering kalau ada nanti para santri belajar, mungkin sudah belajar nahu, ada kata kerja kana yakunu. Ah, kelas 8. Darastum? Ta'allamtum? Kana yakunu? Taib. Apabila ada kana kata kerja, setelahnya ada fi'il mudhari' kuntu aghtasilu, maka ini yadullu ala tikrar wal kathrah, menunjukkan kepada banyak dan diulang-ulang. Kuntu aghsilu al janabah, aku menyuci, membasuh bekas air mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kain beliau, entah itu sarung, entah itu baju, pokoknya di kain beliau, bekas air mani beliau yang masih basah. Fayakhruju ila shalah, lalu setelah dibasuh beliau keluar menuju salat mengimami kaum muslimin. Wa inna buqa'al ma'i fi thawbih, dan bekas basuhan air mani tersebut masih ada di dalam kain beliau. Jadi misalkan saya beri contoh, ini kain, kemudian ada air mani, lalu dibasuh, bekasnya masih ada, belum kering, sudah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat. Fahim toh? Fahim toh? Baik. Untuk sholat. Dan di dalam lafadz hadis riwayat Muslim, maksudnya riwayat Muslim di sini adalah Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahihnya, disebutkan lafadznya, sungguh aku mengerik dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya bekas air mani yang kering. Nah, kalau tadi kan basah, kalau basah dibasuh, ini bekas air maninya kering, dikerik. Fayusalli fi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sholat di dalamnya atau memakai kain tersebut. Ahibati hadithukumullah, para santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, berarti hadis ini menceritakan kalau ada orang memakai kain, sarungkah, bajukah, celanakah, celana dalamkah, kemudian terkena air mani. Kalau air maninya masih basah, dibasuh, lalu dibawa sholat. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah, kalau air maninya sudah kering, air maninya sudah kering, maka dikerik saja, tidak usah dibasuh. Tidak usah dibasuh, dikerik saja lalu dibawa sholat. Taib. Itu makna hadis. Apa pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Catat. Pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang pertama, yaitu terjadi perbedaan pendapat. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum air mani. Apakah najis atau tidak? Saya ulangi, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang air mani. Apakah najis atau tidak? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, Haikal, tasma'uni? Baik. Pendapat yang pertama, Khalid, tasma'uni? Jayid? Sauti wadih? Baik. Capan, mana capan? Suara saya jelas? Rendra, suara saya jelas? Mana Rendra? Baik, berarti saya sudah tidak perlu pakai itu. Karena suaranya terlalu menggema, betul? Baik. Dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa air mani najis. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumallahu ta'ala. Pendapat yang kedua, air mani suci. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumallahu ta'ala. Berarti kalau najis, wajib dia apa? Wajib dia apa? Dibasuh. Kalau kita mengambil pendapat air mani itu najis, kena baju, maka wajib dibasuh. Kalau kita mengambil pendapat bahwa air mani itu adalah suci, maka tidak wajib dibasuh. Paham? Taib. Mana yang lebih kuat pendapatnya? Wallahu alam, kita lebih condong mengambil pendapat bahwa air mani suci, tidak najis. Buktinya apa? Buktinya dalam hadis ini. Dibasuh bekas kain yang terkena air mani, dibasuh masih belum kering, boleh dipakai sholat. Paham? Satu. Yang kedua, ketika sudah kering, cukup dikerik, tidak usah dibasuh, boleh dipakai sholat. Paham? Ini pendapat yang kita kuatkan, yaitu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, yaitu dianjurkan untuk berpakaian yang bersih dan rapi saat sholat. Dianjurkan untuk berpakaian yang rapi dan bersih saat sholat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW meskipun air maninya suci, tidak najis, beliau tetap bersihkan untuk menjaga kerapian dan kebersihan saat sholat. Meskipun air maninya sudah kering, maka beliau krik-krik. Aisyah radhiyallahu anha mengeriknya. Menunjukkan bahwa dianjurkan ketika sholat berpakaian yang bersih dan rapi. Dan tentunya suci dari najis. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah pakaian kalian yang bagus setiap kali kalian pergi ke masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Afwan, ayatnya salah saya. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian yang bagus saat kalian pergi ke masjid. Maka ini menjadi pelajaran bagi santri, kalau ke masjid berpakaian yang rapi. Tidak boleh sembarangan seperti ingin tidur atau ingin olahraga. Karena ketika sholat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian ahibbati hafizakumullahu taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa mani adalah asal penciptaan manusia. Maka tidak layak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari asal yang najis. Mani asal penciptaan manusia, maka tidak layak Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang najis. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Itu saya ambilkan faedah dari kitab Taisirul Alam Syarh Umdatil Ahkam. Saya ambilkan faedah dari kitab Al-I'lam Bifawaiditil Ahkam, Bifawaidil Ahkam, yang ditulis oleh Imam Ibnul Mulaqin rahimahullah. Beliau menyebutkan fihi khidmatul mar'ah li zawjiha fi ghusli thiyabihi wa syibhihi, khususan in kana min amrin yata'allaqu biha wa huwa min husnil 'ishrah wa jamilil suhbah. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa istri berkhidmat, membantu, menjadi pembantu, menjadi pelayan suami dalam perihal membasuh, mencuci pakaian atau perkara-perkara yang berkaitan erat dengan seorang istri, seperti memasak, seperti merapikan dan menyiapkan barang-barang suami, ya. Ini meskipun santri-santri belum kepikiran untuk menikah, tapi kan ilmunya dulu. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelajaran dari hadis ini juga adalah yaitu tidak mengapa menceritakan sesuatu yang tabu untuk sebuah kepentingan baik. Tidak mengapa menceritakan sesuatu yang tabu untuk kepentingan baik. Paham gak apa arti tabu? Sesuatu yang malu untuk diucapkan. Ya, seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita dalam hadis ini, aku membasuh bekas air mani yang masih basah dari sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan malu untuk diceritakan. Ini kan urusan dalam rumah tangga antara suami istri. Tetapi beliau ceritakan untuk kepentingan baik, yaitu untuk ilmu Islam. Ya, untuk ilmu keislaman. Taib. Yang lain-lainnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan apa yang disebutkan oleh dua kitab tadi. Lain-lainnya sama. Jadi saya tidak membaca semuanya, terutama para santri yang masih baru-baru dilihat tidak terlalu perlu untuk mendalami masalah khilafiyah. Nanti masalah khilafiyah di SMA kelas 10, 11, 12. Ya. Baik. Iqra ya Syekh. Qala al-hadis 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينجه. اقرأ. أبي هريرة رضي الله عنه menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mandi empat anggota tubuh istrinya kemudian memasukkan kemaluannya kepada kemaluan istrinya, maka dia wajib mandi. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan walaupun dia tidak melakukan air mandi. Baik. Di sini perhatikan hadis yang ke-38 dari Abu Hurairah. Perhatikan santri-santri baru mungkin belum paham. Azan. Taib. Azin. Man yu'azin? Perhatikan sekarang dari Abu Hurairah. Abu, setiap ada kata Abu atau Ummu di depannya, maka itu disebut dalam bahasa Arab apa? Kelas 8. Kunyah. Apa namanya kelas 7? Kunyah. Setiap kali ada Abu di depan sebuah nama, maka itu namanya kunyah. Kalau untuk laki-laki Abu. Kalau untuk perempuan, Ummu. Kalau bahasa Banjar, abah, abah utuh, ya, uma, uma galuh, nah itu, ya, paham ini, paham tuh? Saya beri contoh, misalkan sahabat ini, Abu Hurairah, namanya bukan Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Tapi kunyahnya Abu Hurairah. Dan seorang muslim mempunyai kunyah itu sunnah. Sunnah Nabi. Ustaz, kunyahnya apa? Saya punya anak, nama anak saya yang pertama laki-laki Abdullah. Maka saya kunyahnya Abu Abdillah. Ustaz Saleh, nama anaknya Muhammad, maka kunyahnya Abu Muhammad. Anta ish kunyatuk? Anta madha kunyatuk? Ma indak? Taib. Tullabi sanah al-thaniyah indahum kunyah. Kulluhum. Semua murid-murid saya yang ke dalam apa kelas 8 sudah mempunyai kunyah. Anta ya Sayyid, madza kunyatu? Abu Fatih. Ya, kenapa? Karena semua muslim disunnahkan untuk mempunyai kunyah meskipun belum punya anak. Seperti di ada cerita di dalam hadis sahih bahwa ada seorang sahabat kecil mempunyai burung pipit. Burung pipitnya mati. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menghibur anak kecil tersebut. Kemudian beliau memanggil, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, padahal masih kecil, mungkin umur 5-6 tahun. Tetapi sudah diberikan panggilan Abu Umair. Kalau bahasa Banjarnya, wahai Abah Umar, kenapa burung pipit ikam? Fahim tum? Hah? Nah ini, berarti para santri yang baru cari kunyahnya masing-masing. Ya, cari kunyah. Anta ya mukhlas, madza kunyatuk? Abu Zubair. Masya Allah. Ya. Ini Abu Hurairah. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Beliau ini punya pelajaran yang kita bisa ambil. Apa itu? Ingat, perhatikan baik-baik. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Tahun berapa? 11 Hijriah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam tahun ke-7 Hijriah setelah peperangan Tabuk. Berarti beliau tinggal 4 tahun saja. Setelah itu Nabi meninggal sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi, nih lihat, ini perhatian. Tetapi karena saking gigihnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu belajar, belajar dan belajar, meskipun beliau terlambat masuk Islam, akhirnya beliau sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Alal itlaq, aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang yang lebih baik. Ini nanti nih, para santri yang baru. Kan sudah dites tahsin. Ada yang lulus nanti, ada yang tidak lulus. Mudah-mudahan semuanya lulus. Ada yang lulus, berarti duluan menghafal. Ada yang tidak lulus, berarti terlambat menghafalnya. Makanya harus benar-benar nanti dites sama Ustaz Dodi, harus benar-benar membacanya. Jangan sembarangan. Nanti kalau tidak lulus berarti ulang lagi tahsinnya sebulan atau 2 pekan. Ya, terlambat menghafalnya. Tapi meskipun demikian jangan pesimis. Ya, jangan pesimis. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau tidak pesimis ketika masuk Islam terlambat, tetapi dengan kegigihan beliau belajar, akhirnya beliau menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab yang pertama, sebab kegigihan. Begitu juga para santri yang lama, kelas 8. Ustaz, capek menghafal, enggak masuk-masuk. Masih mikirin Instagram di rumah. Ya. Maka terus saja berusaha. Sebesar usahamu, sebesar itu pula kemudahan petunjuk datang dari Allah. Garis bawah itu baik-baik. Catat baik-baik. Sebesar usaha, sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Dengan sebesar usahamu, maka kedudukan yang tinggi akan didapatkan. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Wa man talabal ula sahiral layali. Dan barang siapa yang ingin ketinggian, kemuliaan, kedudukan, maka hendaklah dia berjuang di malam hari. Ini para ikhwan. Taib. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika dia telah duduk di anggota yang empat. Anggota yang empat apa? Tangan dua, kaki dua. Ini adalah bahasa kiasan bagi suami istri kalau ingin buat anak. Erwan, kenapa tertawa? Ya, kalau Erwan nanti jadi suami, buat anak, maka di atas empat anggota. Ustadz belum paham, ya sudah terima saja kalau belum paham. Ya. Kemudian dia mengerahkan kekuatan, maka wajib baginya mandi. Di dalam riwayat yang Muslim, meskipun tidak keluar mani. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, catat pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, yaitu wajib mandi apabila bertemu dua kemaluan, laki-laki dan perempuan. Tidak boleh tertawa, Rendra. Ya, dicatat faedahnya. Wajib mandi apabila bertemu dua kemaluan, laki-laki dan perempuan, meskipun tidak keluar mani. Nah, di sini ada permasalahan. Perhatikan masalahnya. Pada hadis-hadis sebelumnya kita menyebutkan innamal ma'u minal ma', sesungguhnya wajib mandi apabila melihat air mani. Sedangkan ini hadis menunjukkan bahwa wajib mandi apabila bertemu dua kemaluan meskipun tidak keluar air mani. Paham perbedaannya? Saya ulangi. Yang paham, saya akan kasih hadiah. Kalau saya tanya perbedaannya dan bisa menjelaskan, maka saya akan kasih hadiah. Dan benar jawabannya, saya kasih hadiah. Lihat, saya jelaskan dulu. Pada hadis sebelumnya ada riwayat Nabi berbunyi begini, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya wajib mandi dikarenakan melihat air mani. Paham sampai sini? Orang kalau bermimpi keluar air mani, wajib mandi. Paham sampai sini? Paham. Baik. Di dalam hadis yang barusan kita pelajari ini, wajib mandi ketika bertemu dua kemaluan, meskipun tidak keluar air mani. Pertanyaan saya, apa beda riwayat pertama dengan riwayat yang kedua? Alladhi yujib yarfa' yadahu. Erwan, apa bedanya? Wajib dia mandi. Iya. Barakallahu fik Irwan, benar jawabannya. Bedanya sekarang apa? Bedanya apa? Riwayat pertama apa? Riwayat kedua apa bedanya? Riwayat pertama keluar air mani. Riwayat yang kedua? Masya Allah. Ada yang bisa mengulang? Santri kelas 8. Khalid. A'id. Ta'riful jawab. Taib. Mahwa su'al? Apa pertanyaannya? Mahwa su'al? Baik. A'id ya, ajib ya Khalid. Baik. Yang riwayat, perhatikan, riwayat pertama wajib mandi ketika melihat air mani. Riwayat yang kedua, riwayat kedua walaupun tidak ada air maninya, tapi kemaluan bertemu dengan kemaluan antara laki-laki dan perempuan, maka tetap wajib mandi. Paham permasalahan sekarang? Lalu bagaimana menggabungkan dua riwayat ini? Maka perhatikan, cara menggabungkannya adalah yaitu riwayat yang pertama, wajib mandi ketika ada air mani, dihapus hukumnya dengan riwayat yang kedua. Asalkan bertemu dua kemaluan, meskipun tidak keluar air mani, maka wajib mandi. Jadi jawabannya bagaimana? Riwayat pertama diapakan? Dihapus hukumnya dengan riwayat yang kedua, meskipun tidak keluar air mani, asal bertemu dua kemaluan, maka pada saat itu wajib mandi. Fahim tum? Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisa satu hadis tentang bab mandi dari junub. Pada pekan depan insyaallah bab tayamum. Kita habiskan satu hadis. Ada yang lapar? Enggak ada. Baik, berarti sudah terbiasa. Saya baca hadis 6, Iqra ya Syekh. Qala al-hadis at-tasi' wa thalathin. An Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma annahu kana huwa wa abuhu 'inda Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma wa 'indahu qaumun fas'aluhu 'an al-ghusl wa qala yakfika sa'un. فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم أما نفي التوبيخ وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Taib, perhatikan baik-baik. Di sini hadis yang ke-39, hadis terakhir pada bab mandi dari junub. Perhatikan, dari Abu Ja'far. Nah, kita sudah sebutkan tadi, kalau nama di depannya Abu berarti apa? Namanya apa? Kunyah. Abu Ja'far. Ini kunyah. Nama aslinya Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali radhiyallahu an. Ini berarti adalah cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Ali punya anak namanya Muhammad. Inilah yang disebut dengan Abu Ja'far. Ya, Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Taib. Dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma annahu kana huwa wa abuhu 'inda Jabir. Siapa di sini? Muhammad bin Ali, beliau dan bapaknya Ali bin Husain pada waktu itu duduk bersama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu qaum, dan di sekitar Jabir itu ada orang-orang. Ini menunjukkan bahwasanya dari mulai semenjak dahulu para sahabat itu kegiatannya begini, duduk-duduk bicarakan hadis Rasul. Duduk-duduk bermajlis ilmu. Inilah majlis yang paling baik. Ya. Fasa'alu 'anil ghusl. Lalu orang-orang bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang mandi, maksudnya mandi junub. Berapa air yang digunakan? Maka kemudian Jabir bin Abdullah menjawab, yakfika sa', cukup bagimu untuk memakai air jumlahnya satu sa'. Satu sa' itu berapa? Perhatikan. Ini dua tangan orang dewasa normal namanya satu mud. Dua tangan orang dewasa normal namanya satu mud. Empat kali ini namanya satu sa'. Itulah mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup enggak? Segini. Empat kali. Begitulah mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang berkata, "Mayak fini, wah, segitu enggak cukup untuk mandi. Sedikit sekali." Maka Jabir mengatakan, "Kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran." Itu cukup untuk orang yang lebih tebal rambutnya dibandingkan engkau. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sa' cukup untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang lebih tebal rambutnya dibanding engkau. Wa khairan minka, dan lebih baik dari engkau. Yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ammana fi thawb. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami kami di dalam memakai kain. Ya, di memakai kain, mengimami kami salat memakai kain. Di dalam lafal yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali siraman. Kita pada pertemuan yang sebelumnya sudah mempelajari bagaimana tata cara mandi. Yang pertama, mandi junub itu mudah. Yang pertama, berwudu sebagaimana para santri sekalian berwudu untuk sholat. Satu. Yang kedua, basahi kedua telapak tangan. Kemudian diremas-remas kepalanya sampai seluruh kulit kepala basah. Lakukan itu 1 kali. Basahi kedua telapak tangan dengan air, lalu diremas-remas sampai seluruh kulit kepala, bukan seluruh rambut ya, kulit kepala basah. Baru setelah itu disiram 3 kali. Baru setelah itu menyiram seluruh anggota tubuh. Itulah mandi junub. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini ya, beliau mandinya cuma memakai air satu sa'. Sedikit sekali kan? 4 kali ini. Nanti bisa dicoba di kamar mandi ya. Coba bagaimana bisa enggak Bisa kok. Ya, bisa. Karena kita terbiasa dengan air yang banyak. Gebyur, gebyur, gebyur. Ya, bisa sebenarnya. Sedikit saja bisa. Nah, ahibati habidzakumullah, pelajaran yang kita bisa ambil, catat. Yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, yaitu satu sok air yang digunakan untuk mandi bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Artinya wajib satu sok mandi. Tidak boleh lebih, enggak. Satu sok yang air yang digunakan untuk mandi bukan untuk pembatasan. Tetapi boleh saja kapan. Misalkan airnya banyak, kita mandi lebih dari satu sok, boleh. Boleh tidak? Boleh. Ya. Kalau airnya lebih dari satu sok, kita mandi, boleh. Ya, tidak mengapa. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Jadi, satu sok tadi, wah Ustaz, kok satu sok ya? Nggak sampai satu gayung itu. Cuma sekian. Maka kita katakan mungkin pada saat itu Nabi sedang sedikit air. Kalau airnya banyak boleh lebih enggak? Boleh. Jadi air satu sok itu bukan untuk pembatasan. Akan tetapi boleh memakai air untuk mandi junub sekitar satu sok. Ini terutama kalau lagi musim haji penting. Ya. Musim haji penting, karena kan haji orang 3 juta, 4 juta orang di situ, kamar mandi terbatas. Sedangkan junub. Kemudian setelah itu waktu subuh mau habis. Ngantri panjang. Maka bisa gunakan air seperti itu. Ya, sedikit-sedikit tidak mengapa. Yang penting semuanya terkena air. Kemudian yang kedua. Pelajaran kedua, dianjurkan untuk memakai air secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Dianjurkan untuk memakai air saat mandi dan saat berwudu secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, ini ada orang tua ataupun para pemirsa saya yang melihat bahwa ini tidak cocok untuk diberikan kepada anak-anak. Sedangkan anak-anak baru lulus SD. Maka kita katakan, ya, ini adalah ilmu dasar. Kitab yang kita pilih juga dasar. Seperti itulah belajar ilmu agama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma belajar ketika beliau berumur belasan tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mau dijelaskan yang seperti itu, asalkan secukupnya, tidak terlalu berlebihan. Ya. Alhamdulillah selesai pelajaran kita tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan apa? Mandi dari junub. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan. Dari penyampaian yang disampaikan, ada yang ingin bertanya? Masih ada waktu 3 menit. Nah. Bagus pertanyaannya. Bagaimana kita membedakan antara mani dan madhi? Kemudian juga perhatian kepada para jamaah saya yang nonton lewat media sosial, kelas 7 kemarin sudah belajar mandi junub? Sudah kan? Iya. Jadi mau diapakan? Belajarnya emang seperti itu. Sudah belajar perbedaan mani dan madhi? Sudah belum? Belum. Taib. Madhi adalah air yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan saat sudah naik syahwatnya. dan keluarnya dengan kencang. Itu madhi, itu mani. Sedangkan madhi adalah air bening yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan saat sudah ada pergerakan syahwat. Jadi dia sebelum mani. Madhi itu keluar sebelum mani. Ya, ini para ikhwan. Wallahu a'lam. Naam. Ya. Insyaallah taala jika tidak ada yang bertanya lagi, ada yang lagi bertanya? Naam. Termasuk apa? Sunnah. Maka kita katakan bisa dikatakan sunnah, akan tetapi bukan untuk pembatasan. Jadi tidak kita katakan bahwa air orang mandi satu sa', kemudian setelah itu lebih utama dibandingkan yang lebih dari satu sa'. Enggak begitu juga. Paham ya? Kita bisa katakan sunnah, iya, karena Rasulullah SAW pernah mandi dengannya. Tetapi bukan untuk pembatasan. Dalam artian, siapa yang ingin mandi lebih dari satu sa', boleh atau tidak? Boleh. Paham? Nah, capan. Bagus pertanyaannya. Tadi sudah ditanyakan apa bedanya mani dengan madhi. Nah, ketika keluar air madhi, apakah wajib mandi junub? Maka jawabannya, yang wajib pertama kali dilakukan adalah pertama membasuh kemaluan dan membasuh baju yang terkena dengannya. Karena madhi najis. Beda dengan mani. Madhi hukumnya apa? Najis. Beda dengan mani. Dan yang kedua, apakah wajib untuk mandi? Tidak wajib. Yang wajib adalah jika ingin sholat berwudu. Karena keluar madhi membatalkan wudu. Fahim tum? Naam. As-safu thamin. Fi man yas'al? Al-faslu thamin? Ulum. Turidu su'alan? Taib. Fahimta ma qultu? Nah. Taib. Mukhlas qarib. Isal. Apa enggak dengar saya? Suaranya agak diangkat. Kenapa dianjurkan untuk mandi wajib? Bagus pertanyaannya. Ini kritis. Kan keluar air mani dia tidak najis, suci. Sebagaimana kita ambil tadi pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Lalu kenapa diwajibkan mandi junub? Maka tidak ada keterikatan antara tidak najis dengan mandi junub. Paham? Tidak ada keterikatan. Dia tidak najis. Kalau terkena badan tidak najis. Terkena kain tidak najis. Tapi setiap yang keluar dari dua lubang, kemaluan dan juga laki-laki dan perempuan, maka pada saat itu dia wajib mandi. Jadi tidak ada keterikatan atau kelaziman. Karena tidak najis, bukankah cukup berwudu? Enggak ada. Paham ya? Nah, baik, sudah jam 8, kalian wajib makan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.